Via Valen, Jitunada, Sakura Record Surabaya. Oh, Baone, Akroba. Spesial buat semua pianisti dan Jitunada lovers. Dan KJNI. Oh, KJN. Keluarga besar Jitunada Indonesia. Hati tak bisa diapa.